Modelnya orang kan jatuh nama nama tengok. Syamsiah, halaman. Halaman 56. Sebagai contoh, zodiak genap bagi kulit. maka sesungguhnya pekerjaan kapan-kapan dah koklah mayakut nisaya terdegahlah hirkang genap daripada nyakut. Jadi menyakut nyakut mesti genap, mungkin terpisahkan genap daripada kut. Nah, pada mahi akhirnya kut lazim bakal genap lazim bagi mahiyah kut, sehingga kut tidak akan mungkin lekang genap akan mungkin lekang daripada kut. Hitam lah, hitam yang nampak urut hitamnya lazim wujudnya tampak kaumnya tapi hitam tidak pernah main putih. Tapi mahiyah kurun hitam dan mahiyah kurun putih kenapaan? Dari baru yang dibilang mahiyah kiri dengan rumah kenapaan hewan nanti? Ini mahiyah awak Nigeria dengan mahiyah Cina kenapaan mahiyah hewan nanti? Tapi Pak Cina hanya hitam itu yang ada hitam bukan lazim bagi mahiyah Nigeria, tetapi bagi pada wujud lazim untuk kelompoknya nanti. Jadi yang itu lazim wujud, lazim pada wujud atau lazim pada mahiyah. Mungkin hitam bagi AA mungkin lazim pada wujud sih, walaupun hanya wujud AA yang penting, karena wajah data sahur mahiyah AA hanya mesti wujud hitam. Mungkin kata itu saya wujudnya. Ikut itu. Jadi kesimpulan ini, yang pertama amrul mutarrif nah yang lazim, nah yang mana lazim, yang lazim bukan arah lazim, yang tidak lekang bukan arah mutarrif. Kemudian lazim dibagi dua, nah lazim bagi wujud, nah lazim bagi mahiyah. Lalu baik akun, nanya lebih baik. Baiklah debat azar taksi musyik ila nafsih wa ila lari. Ia untuk bagi syik kepada dirinya dan kepada lainnya. Jadi taksim lazim kepada lazim wujud dan lazim bagi mahiyah, ia adalah taksim syik kepada dirinya dan kepada lainnya. Orang itu kaming berbagi dua. Kedua, yang pertama kaming, kedua lemo. Dua cara kami yang dibagi dua, pertama kami kedua lima puluh mohon kami yang itu taksim syik ila nafsi wa lari. Jadi yang menjadi pembagian, pembagian pertama dirinya, pembagian kedua orang lain. Ini dua juga pada dibagi lazim kepada lazim wujud dan lazim mahiyah, yang kita anggap taksim syik ila nafsi wa lari. Betul. Karena kesemua lain hasil barang yang ditakrif oleh usahanya hakannya barang itu barang yang terdengar intikafnya daripada mahiyah. Punya beri alasan sendiri yang mendapat pakon pakonnya taksim syik ila nafsim wa ila lairi dikon-kon alasan bekul nombek datakun yang adalah taksim syik ila nafsim wa ila lairi. Walasan takugah nyan taksim syik ila nafsi wa ila lairi. Karena lazim berdasarkan barang yang kata ta'rif ianya usaneh akannya barang, itu barang yang tertegah lekangnya daripada mahiyah. Padahal semua bagi akannya lazim kepada barang yang tidak tertegah lekangnya daripada mahiyah, yaitu lazim. Lazim wujud tidak terdekat yang dikau, berarti dia dekat daripada mahiyah, tapi hanya dekat pada wujud, yaitu lazim wujud. Dan dibagilah kepada barang yang terdekat dekat daripada mahiyah, yaitu lazim mahiyah. Bab makna latim sesuatu yang makna lekam daripada melihat itu tadi dia kira. Fa'inim kana'a indikabuhu anil mahiyah bahwa latim. Jika tertegak lekamnya hadis daripada mahiyah, makanya itu latim. Jadi arat latim adalah arat yang hendak lekam daripada mahiyah. Itu kebagi kedua. Nah, yang hendak lekam daripada mahiyah, nah hendak lekam daripada wujud, hendak lekam daripada mahiyah. Memang ta'arif latim sesuatu yang hendak lekam daripada mahiyah. Maka sesuatu yang jir lekam dari mahiyah tapi hana lekam pada wujud maka tadi hana kerana berdua bagi nah lazim wujud nah lazim mahiyah menyo lazim wujud hana lazim bagi mahiyah lazim bagi wujud mantap sedangkan dia itu makna lazim yang jir lekam daripada mahiyah pada bagi dua lazim mana lazim mana lekam daripada mahiyah. Nah, yang lazim wujud, nah lazim mahiyah. Sedangkan lazim wujud dia lekam daripada mahiyah. Lazim wujud dia lekam dari mahiyah. Maksudnya dia lekam daripada mahiyah, nanti lazim berdasarkan dari tamatan. Mana? Maka yang terjadi adalah taksim syik ila nafsi wa ila ghairi. Jadi lazim wujud hanya dikamong dalam nama lazim di panjara berbagi dua lazim wujud dan lazim mahiyah. Karena enggak kuat dia juga nilainya ya. Jadi karena lazim berdasarkan akhir barang yang ditakrif akhian yang sanih makanya barang itu barang yang tertegak hikamnya barang daripada mahiyah. Padahal sebut bagi yang sanih akannya latif kepada barat yang tidak tertegak lekam daripada mahiyah. Anak tertegak, jadi dia tegak daripada mahiyah, yaitu dari wujud. Dan barat yang hendak lekam daripada mahiyah, dia yang dari mahiyah. Pakar baik daripada ini, dia anak nak perlu, karena kamu pun. Lalu salimu. Hanya dapat terimong sesungguh lazim wujud itu tidak tertegak lekam daripada mahiyah. Kudah lazim wujud hanya tertegak lekam yaitu jid lekam daripada mahiyah yang enam lima. Ya, mantangkan. Berarti hanya dapat terimong lazim wujud jid lekam daripada mahiyah. Hei, tidak tertegak banyak jid. Tidak tertegak, tertegak tidak boleh, tidak boleh berarti boleh. Lazim wujud menyatakan juga jid lekam daripada mahiyah yang hanya menerima. Gawat apa? Wahayatul mafil bab. Kesimpulan barang yang ada pada bab pada pembahasan dino sesungguhnya pekerjaan. Tidak tertegak lekamnya daripada mahiyah. Min haisu dianya mahiyah, itu dianya mahiyah. Tetapi hana lazim daripadanya, sesungguhnya itu tidak tertegak lekam daripada mahiyah berjumlah. Karenanya itu tertegak lekam daripada mahiyah yang karenanya itu tertegak lekam daripada mahiyah mujudah. Dan barang yang tertegak lekam daripada mahiyah mawujudah, maka dianya itu tertegak lekam daripada mahiyah berjumlah. Karena barang yang tertegak lekamnya daripada mahiyah berjumlah adalah bahwa tertegak lekamnya daripada mahiyah mengesu sesungguhnya itu mawujud, sesungguhnya mahiyah itu mawujud, ataupun tertegak lekamnya daripada mahiyah mengesu dianya mahiyah itu dianya mahiyah. Jadi ina lazim kan wabu. Na lazim, lazim wujud. Na lazim, lazim mahiyah. Itu juga lazim wujudnya juga lazim mahiyah bin jumlah. Karena yang jirkan lazim wujud daripada mahiyah bin sudianya mahiyah ini yang jirkan. Ina mentasawurkan mahiyah insan min hesuhiya mahiyah to baik-baik takalon kepada para daripada insan baik takalon dari kejadian insan yang wujud dengan semata-mata kata sahur mahya insan, maka hitam jirkam daripada mahya. Hitam jirkam daripada mahya. Artinya mentasawurkan mahya insan tanpa ada hitam jir. Maka hitam kan amrun lazim bagi mahya min haisu jinnya mahya. Min haisu ji adalah mahya. Itu dua kok. Hiya pertama ji. Hiya pertama ji. Hiya kedua mahya. Min haisu ji adalah mahya. Min haisu hiya. Jadi kamu nak bawa kamu mah. Berarti bahasa katanya sering mahya. Min haisu ji adalah mahya. Kan ji berhiya. Hiya kedua mahya. Dia kedua pemeriahan ini itu dia ini itu jinnya mahia. Nah ini karena mana ini belanya belanya di mana. Jadi sesuatu yang lazim bagi wujud maka di lazim bagi mahia kan bagi wujud mentar kualatan. Karena ketika dihanalukan daripada mahia yang wujud, maka di lazim bagi mahya dengan peradaan lazim bagi mawujud mahya. Bukan contoh-contoh hitam bagi AA, hitam bagi AA menyur kata sahur mahya binatang yang bernama ura. Ini no hana mesti binatangnya hitam, tidak. Mereka tu nyo AA ni nak naik jam. Jadi di mana saja ada mahia, maka di situ ada hikam. Sama dengan hikam mana lazim bagi mahia AA ni haisu dianya itu adalah mahia. Tapi hikam amrul lazim bagi mahia min haisu mahiyahnya mawujud. Karena ketika mawujud pada hari, maka hikam mana hikam daripada mahia. Maka ikun hikamnya amrul lazim bagi mahia si. Tapi kon mahia min haisu hiya. Ya benar. Jadi na lazim bagi mahia min haisu hiya adalah mahia. Na lazim min haisu mahia min haisu mahiyahnya mawujud. Bandua basura betul lazim mahia. Cuma naiknya itu beda. Nabi Yesudia adalah mahia, Nabi Yesudia adalah wujud. Menyohitam bagi hafsi memang kon lazim kepada seluruh insan yang wujud, tetapi hafsi yang wujud. Karena yang kami jalan bukan kepada insan secara umum hafsi. Hafsi itu menghitam, kuning-kuning, negeru-kurang. Jadi hitam bagi haksi adalah amrul lazim. Lazim buat lazim bagi mahia, tapi mahia mau juga. Lazim bagi mahia min haisu mahiyahnya mawujud pada satu kaum yang dikenal kaum haksi. Maka ada yang lazim bagi mahia min haisu dia mawujud, lazim bagi mahia secara mutlak. Ajino, kau nak kait? Na dua kau isu, na min isu dia adalah mahia, na min isu dia mawjuda. Hitam lazim bagi mahia, min isu dia mawjuda. Yang jelas secara umum bila, kenyo hitamnya lazim bagi mahia, hey, mahia mutlakan, apakah min isu toh bila pokok na dalamnya, maka betul. Walaupun hitam lazim bagi mahia min haisu dia mawjuda, maka terbenar juga bahwa hitam lazim bagi mahia min haisu secara mutlak, namun begitulah. Jadi yang dibagi, yang dipegang no makna lazim sesuatu yang hanjir hitam daripada mahia, nyenang secara mutlak, baik kalau min haisu kuat. Amrul lazim sesuatu yang hadirkan daripada mahia. Ini semua mana hero itu ini. Untuk baru ada yang lazim bagi mahia secara mula dibagi dua. Na yang lazim bagi mania min hesu hiya mania. Na yang lazim bagi mania min hesu hiya mawjud. Atra yang lazim bagi mania min hesu hiya mania bikin lazim mania. Atra yang lazim bagi mania min hesu hiya mawjud bikin lazim wujud. Memangnya lazim wujud adalah lazim mania jibin jumlah. Maka sahlah terbagi dua penuh. Maka hanya dikulit taksim si ilah nafsi kuala lady. Yang itu hanya kaya ulur tidak dapat berdurau ulang. Ini galak ni punya orang bahasa terbit. Yang galak tu ketika muskil dan jarak jauh. Ini yang memang dia muskil sebab pada debat dia ni. Ya, hantu ini barat. Ini barat hantu. Anak-anak jalan keluar kecoh dah boleh. Jadi udah bungku mata langsung tak bawa pun mereka pegang. Mata kisah boleh tak pegang dalam benar muskil. Tapi muskil-muskil yang boleh kan. Kita keluar dari muskil. Ya, ini aja yang mana anda malah ada tu bunuh lain baru tu. Kita balik ke mana? Bunuh tu kan hari lembur, jangan tu hari lembur. Nekah hari yang hari kita hari lembur. Lepas cara kamu tu, kau ni beda. Ya, karena beda lagi nanti ada macam tu saya tu dia tu. Kamu tu, itu baru hari lembur. Yang mana? Jadi, kalau saya kamu tu. Ini mana anak itu? Hanya kamar timang, ya tegak. Hanya kamar timang sesungguh lazim wujud itu tidak tertegak lekam daripada mahiyah hanya timang. Layak maklumat ujung daripada pembahasan kita ini adalah sesungguhnya pekerjaan hanya tertegak lekamnya daripada mahiyah, tidak tertegak lekamnya lazim wujud daripada mahiyah min hesu dianya mahiyah itu dianya mahiyah. Mungkin hasilnya dia hanya hana tegak dalam arti dia tegak. Tetapi hana lazim daripadanya sesungguhnya lazim tidak tertegak lekamnya daripada mahiyah berjumlah. Mia berjumlah dia hanya tegak daripada mahiyah berarti lazim. Pakar karena sesungguhnya lazim itu tertegak lekam daripada mahiyah yang mewujudah. Dan berulah barang yang tertegak lekamnya daripada mahiyah mawujudah, maka dianya barang itu tertegak lekam daripada mahiyah berjumlah. Maka karena barang yang tertegak lekam daripada mahiyah berjumlah, nah dua macam. Adakah tertegak lekamnya daripada mahiyah minhesu dianya mawujudah, ataupun tertegak lekam daripada mahiyah minhesu dianya mahiyah, itu dianya mahiyah. Nah, itu yang lebih luas. Wasani yang kedua yang tertegak lazim lekam daripada mahiyah min esuhiyah hiya itulah lazim mahiyah, sedangkan yang pertama gunan lazim wujud. Pamurimul kismati, maka bermula tempat datang kismah itu tanul ya bagi wabung mahiyah. Di pamurimul kismah berada ke maksum mukasah, maksum ada bagi maksum mukasah dan lain-lain maksum. Ini dari mandang kaksi, empatang. Dia biasa masuk tu. Maksum. Aku je deh. Jadi, maksum terbenarkan dua. Adapun mukasam, terbenarkan dua. Terbenar kepada lazim wujud, terbenar kepada lazim mahiyah. Maka hanali ikul taksim si ila nafsi waya lirik. Karena bantuan buah pembagian ditamung dalam nama lazim. Walau pada yang kami pernah jawapan, tapi ada yang penting ke dan menang. Sekiranya ke dia yang sana, bermula lazim itu barang yang tertegak lekamnya daripada si yang menang ke dalam biari di soal. Nah, datang di soal Tuhan. Jadi, baik tubuh makna lazim sesuatu yang tertegak lekam daripada manusia. Sesuatu yang tertegak lekam daripada si, maka ini lazim bagi si ini. Oh, punya syekh yang mahiyah tertegah lekam daripada mahiyah, berarti lazim mahiyah. Punya syekh tertegah lekam daripada wujud, berarti ini lazim wujud. Yang berarti ini yang lekam, ini tak lekam. Ya karena dapat iman ibarat mata. Ibarat mata mana makna latif yang terdekat-dekat daripada mahiyah. Maka pada buka surat mahiyah secara mutlak. Nanti dalam rincian di na terdekat-dekat daripada mahiyah min yesudia adalah mahiyah. Na terdekat-dekat daripada mahiyah min yesu mahiyah yang wujud. Dan solusi untuk ibarat misalnya sekira hukumnya itu makna lazim sesuatu yang terdekat-dekat daripada si selesai masalah purkan itu jadi kumlah menunggal pada dia semua. Kemudian bermula lazim mahiyah itu adakala baik atau tidak baik. Na lazimnya lazim baik, na lazim ghairu baik. Adapun lazim baik, maka dianya itu al-ladhi yang memadalah tasawurnya beserta tasawur malzumnya pada jasam akal dengan luzum bainahuma. Jadi yang pertama mentasawurkan lazim dan mentasawurkan malzum. Jadi yang perlu tasawur dua pokok. Ya. Lih tata sahur lazim, lih tata sahur mansum, langsung tajazam bahwa dua ini lusuh, menirkan bagi dua ini. Hana perleh kepada penengah. Hana perleh benar dalil lain yang menunjuki lusuh dua ini. Yang perleh tata sahur lagi. Lazim, benar. Ya. Mansum, baik kata lazim, baik kata mansum. Benda ini. Nah dua buah benda yang lazim keduanya pada nafsu amri itu lazim. Lihatkan nyo, lih kata sahur nyo apa, langsung kata sahur nyo apa, langsung itu lihat ekornya hendirkan buai, yang hendirkan buai. Yang bikin lazim baik, lazim yang bahir. Apa bahir? Mana boleh kepada perantara. Untuk ditemukan oleh akalnya kepada lusum dua ini hanya buku perantara. Maka juga lazim bahir, lazim yang nyata. Baiknya nyata mana ini? Kira-kira dua ini belum tadi baik. Baik juga, ayo beri juga. Ini menanti tasa sahur malzum dan tasa sahur lazim. Beri itu dua ini lusum. Maka juga lazim baik. Jadi, kibat dengan mentasawurkan lazim dan manzum, kakirnya untuk dihukum leakal kepada luzum antara keduanya. Yang juga lazim, Pak. Baik. Yang bukan hukum untuk wajah kawayang itu, nyatanya, nanti. Ada kata orang yang kamu buli-buli itu, ayat ramai tu, jadi ulang-ulang pak pun ada minum, ada ulang ramai pun. Ini kata mulai pemuah buli-buli, kahilah. Yang dalam buka saya ini ada dalam buka itu. Latin baik dengan mana akar dan latin baik dengan mana awal. Itu boleh entah. Pak buka latin baik yang kedua adalah bagian daripada lazim baik yang pertama hingga di umumnya khusus. Muskil tak muskil ni apa ni lah? Belum dari beberapa turunnya belum muskil lah. Aman kan? Aman. Kau tidak apa-apa kan lagi? Yang lebih muskil, awalnya yang pun. Jangan kau berani terjajah muskil lah we. Ini jodoh tunggu je, bukan muskil tu ni hanya jadi tak. Kacau kalau kau boleh pernah muskil di perkawal. Yang macam tu nak beri, macam tu beri. Jadi kita dia lah, semua tak dia dah. Tidak, mana ini? Mana muskil lah, mana entah mana dia. Jadi lazim baik. Bain maknanya bahir ataupun nyata. Jadi lazim bain, lazim nyata. Pakai nyata. Hanya boleh dari cuma boleh dari kata sahur lazim hakoh ataupun kata hadir surah lazim daulai danyo apa hadir surah mazum daulai danyo lehna di dua itu juga boleh pemah dua ini dikatakan kata ayo pemah apa hai punya kan sabo angka yang na dua kos genap di dalam ni kemudian makna bagi dua sabo angkanya bila ada bagi dua mana bisa gebet no ya kita mau ayo ya makna pun satu angka yang di dalamnya na dua kos angka genap di dalam pun ada dua kos angka genap yang kalian kata sahur pun nah, ino tasawur semalam pengertian bagi dua karena adanya ingin mencari toh angka yang dia bagi dua dari mana mana bagi dua tu mana bagi dua sabo angkanya dia tak bagi dua mana bica bahno bulat lagi bulat lagi tu lagi tu no jadi mana ada tasawur yang kata sahurnya lambaukan tu juga berarti pun adalah angka yang dia bagi dua ia bukan lagi baik dengan tata sahur dua roji langsung akalnya dihukum kepada luzum antara dua roji hanya perlei perantara kak adapun lazim baik maka dia itu al-lazi yang memadah mana memadah takdirnya mana perlei kedali yang lain yang memadalah tasawurnya beserta tasawur malzumnya pada jazam akal dengan luzum antara keduanya. Contoh, bagi contoh inkisam bi mutasawiyin bil arba terbagi dengan dua buah pembagian yang sama bagi kulit. Maka sesungguh simak yang mentasawur yang nyaman akan kulit dan mentasawur di anyaman akan intisam di mutasawiyah niscaya dijazam di anyaman dengan semata-mata tasawur keduanya dengan bahwa sesungguh itu terbagi dengan dua pembagian yang sama nah, ini contoh awal itu lah berdua baca wa'amal lazim ghairu bayyin adapun lazim ghairu bayyin maka dianya itu al-lazi yang berhajat pada jazam zihin dengan luzum antara keduanya kepada wasi untuk jazam perlena perantara lewat denoknya jadi antara lazim dengan mazum baru tak hukum dua di luzum apabila dengan nasabu perantaraan mak denok terjentuh lagi contoh tasawi zawaya sama sudut yang tiga bagi musallas nyelir musallas berarti mutalak bak zawaya salas sama tiga sudut yang na bagi musallas bagi dua buah parimah maka sesungguh semata-mata mentasawurkan musallas dan mentasawurkan tasawi zawaya bagi kaimah bagi musallas tidak memada pada jazam zihin dengan wasumuh musallas itu tasawi sudut bagi kalimah tetapi berhajat kepada waslin dan terlalu beliau juga kalau tasawi zawaya kak aku lu lembun apabila terjadi garis lurus apabila terjadilah satu garis lurus atas misilnya berarti garis lurus ini apabila terjadi satu garis yang lurus atas satu garis yang lurus dengan sekira-kira terjadi daripada dua buah pihaknya garis lurus oleh dua buah sudut yang sama maka titik satu daripada keduanya dinamakan qa'imah dan bermula keduanya itu dua buah qa'imah hal kada seperti ini yang ada itunya jadi yang pertama gunanya dari lurus Kemudian ada satu garis lurus di atas garis lurusnya. Kalau garis, wadahnya ada garis, apa garis dari garis panjang, maka terjadilah dua buah sudut, kiri dan kanan, empat buah sudut, lima buah sudut. Tanya lagi yang sudut situ. Sudut siku, kalau sudut siku, maka nama di qarimahnya sudut siku dinamakan qarimah. Jadi dalam bahasa Arabnya sudut siku dalam istilah dalam ilmunya betul dengan qarimah. Jadi dua buah sudut qarimah. Jadi qarimah mana sudut si kalau. Dan apabila terjadi garis dengan sekira-kira terjadi di sana dua buah sudut yang berbeda pada kecil dan besar. Yang mana sama besar, sudut ini sama besar. Mula terjadi sudut kecil dan besar, maka yang kecil dinamakan hadad dan yang besar dinamakan mutafarriyah. Hadad, demikian bentuknya. Bagaimana? Nyo sudut yang nyo nya kogul nyo ikut hata yang luah dari nyo ikut mutafarriyah. Nah, kemudian walaupun musallasu dan kadapun yang ikut musallas dianya itu adalah yang meliputi dengannya oleh tiga garis lurus. Apabila nalekre garis lurus yang bertemu ujungnya, maka disebut dengan segitiga. Umpam lagi, nyokun segi segitiga. Kak, yang menjadi pembahasan kita ini adalah tiga buah sudut segitiga sama dengan dua buah sudut siku. Nyokarimah. Kaimatnya sudut siku. Jadi dua buah lebah sudut pada segitiga sama dengan dua buah sudut siku. Bagaimana? Kita boleh bahwa lebah sudutnya sama ininya. Berbicara kepada kaimah dengan terhadap dengan mutafarriyah, umpama di depan ada satu nyepun aja ini yang segipun aja segipat dalam apa segipat pada buah sudut siku buah sudut siku berarti nyepun sudut siku berarti nyepun sudut siku maka di sini ada empat buah kaimah. Nah, kuepoh kalimah. Apabila kuepoh sudut sikunya taklah dua, kuepoh kalimah dahnya, kuepoh dahnya. Hah? Dahnya kuepoh kalimah sudut. Apa? Dahnya? Bunuh juga kuepoh sudut sikunya. Okey, dia dapat dua, dahnya baru. Dahnya? Banyak lah aku bagi dua, tiga dua. Ya, kan, nanti aku lah. Aku bagi dua dong. Dua lah. Karena nyo banyak misku, sudut siku. Nyo tak tahu sudut siku. Ada kabar dua, benda jadi nyo, empat nyo. Empat jadi nyo, nyo. Nama kenal, bayu. Atau empat nyo, bayu. Dua. Dua, nyo dengan segitiga. Berarti segitiga adalah dua buah sudut siku. Jumlah lagi. Kerjaan loh. Jadi yang terjadi memang ada kalimah. Dia kalimah kategorinya itu kalimah. Dia ada. Dia ada. Jadi hadanya adalah nisbu kalimah karena kalimah kata dua. Kalimah kata dua. Berarti nisfu kalimah. Nisfu kalimah sama nisfu kalimah sama satu kalimah. Sama dengan dua kalimah. Berarti sub tiga sudut pada segitiga adalah dua lurus. Ya, ini pak. Segitiga pada umum panjang dengan iktibar atas panjang dalam kabarnya. Dengan tadi iktibar pada panjang tidak sudut. Segitiga dengan iktibar model sudut ada berapa panjang? Ada. Sembilan bihasabi angkal, tujuh bihasabi lujuh. Secara angkal sudut ciku sembilan macam, tetapi yang muncul cuma tujuh karena yang dua itu medina. Yang pertama, sudut ciku ada kalang mutasawil adlah, sama sisi. Sama sisi artinya bandingnya pembatul sama. Sama jumpanya. Jadi garisnya dengan garisnya dengan garisnya sama jumpanya. Ya. Nyo mana? Nyo punya telak berondong. Berondong. Itu sama apanya? Kan contoh nama telak. Jadi nyo punya sama sisi. Tiga sisi sama. Apabila segitiga yang terdiri daripada tiga sisi yang sama, maka berapa derajat sudut siku? 90 derajat adalah sudut siku. Sudut siku yang 90 derajat. Pada bulat berapa derajat? 60. Yang betul. Yang ditanyakan sudut segitiga sama sisi. Benar enggak? Sudut ciku berapa? Guna derajat satu siku di kolom beliau. Itu apa? Terbang beliau. Segitiga sama sisi, tambah satu, enam beliau. Balik ke? Terbang beliau. Apa ini kan? Ini ada kan? Ya. Ini mana tambah sisi? Ini mana tambah sisi? Ini mana tambah sisi? Ini banyak. Terbang beliau lagi ini. Kasih sisi terbang beliau lagi. Yang sama sisi juga. Nah, ini kata apa? Jadi segitiga sama sisi maka bentuk sudut ini naikin ubah-ubah. Tapi bentuk sudut ini adalah hadap. Ketiga sudutnya hadap. Karena mungkin terjadi kalimah. Buat itu no. Dan pegawai kalimah. Kamu tahu kalimah? Nyo, kantik nyo. Eh, mungkin ada kalimah kantik silau. Maka, pada segitiga yang sama sisi, tidak terjadi kalimah. Dibanding, segitiga sama sisi, yang na cuma hadap, hadap, dan hadap. Mana lagi? Yang ini, kita tambah terlalu di segitiga ada-gala sama sisi, ada-gala sama kaki. Sama kaki artinya dua kaki sama, dikira yang mana sama. Ada-gala hanya sama dikira. Kali? Kok? Sama ketiga-tiganya, sama dua, hanya sama dikira. Ini sama tiga, sama dua, sama tiga apa? Sama tiga adalah kok? Sama dua ya. Yang sama tiga, maka sudutnya hadap, tidak lain. Nah, ini banyak yang bawa bentuk ini. Ukuran sama, ukuran yang bawa bentuk. Tapi menyo yang sama kaki, berarti dua kali sama, tidak beda. Ada kali tersusul daripada kalimat dan dua hadap. Lagi nyo, satu sudut siku, yang kedua hadap dan hadap. Hadap adalah sudut yang di bawah sudut siku bukan hadap. Yang raih dari sudut siku bukan muda paria. Nyo sudut di bawah sudut siku. Menyo sudut siku kena pada tiga kali. Radinya di bawah bukan hadap. Menyo lebih raih bukan muda paria. Muda paria. Jadi menyo segitiga sama sisi, maka bentuk sudut tidak akan lebih pasti hadap dan hadap pun 60 derajat. Haidim hadapun hadap dan hadap akan 60 derajat. Menyo sama kaki, maka hadap di adalah 45 derajat. Kutimam, ini sama kaki. Berarti ini aku kutimam. Kena dikontoh, ini salahnya dia untuk kaki maksud di situ. Kata apa? Ini yang sama kaki kata apa? Yang kedua, sudut siku sama kaki terdiri daripada hadap-hadap dan hadap. Hadap balik. Di sama kaki, bukan sama sisi, tapi terdiri daripada tiga buah hadap. Cuma pilihan. Ini pandai hadap. Ini pandai. Berarti panjang. Berarti sama kaki. Sama dua. Ini hadap. Dan berarti hadap. Yang diunyum hadap ini. Bukan kalimah. Banyak kalimah penuh pada dari-dari. Nah, berarti dah mula dalam itu. Ini dah mula dalam itu. Ini dah mula dalam itu. Ya, itu kan hadap, hadap dan hadap. Tak. Yang kedua. tetap pada sama kaki anda. Segitiga sama kaki. Nyonya sama. Nyonya sama. Nyonya banyak apa? Tapi nyonya yang terjadi adalah mutafariyah dengan hadar dan hadar. Nyonya mutafariyah berdua. Nyonya dari situ, Pak. Berarti nyonya mutafariyah. Sedangkan nyonya ada. Nyonya ada mana? Nyonya ada dua buah, Pak Imam Tabo. Ini ada yang ada, ini dua buah ada, satu buah bahagia. Yang kesimpulannya tetap bandingnya kebahagiaan daripada segitiga sama kaki. Segitiga yang tidak sama kaki, itu yang terjadi bandingnya dengan kaki. Dia tak buka kalimat, tak buka, tak buka itu pun. Pun dari itu, rupanya. Ini kan jadi seperti itu. Ini kan dari itu, benar. Ini saja kali dia tunjuk pada mereka itu pada itu dia tahu ada itu lupa dia berbanding juga pada dia tidak sama mereka tapi yang terjadi adalah kalimah ada dan ada. Begini, ini kata bukan ini yang terjadi dan bukan bukannya yang kalimah berhadap mana. Ini adalah tentunya betul. Ini bukan itu nama itu, maka tentunya menyok. Jadi, yang ada jalan tu, yang apa ada kali ini, yang ada kali ini, kalau tak nak, yang ada kali ini, jawab awal tu, yang ada kias. Jadi, menyemana sama kaki, hana yang sama sabo, tak juga dalam bentuk kalimah sabo, dua boh ada hitim. Dan juga lebo ada hitim. Dan juga lebo, oh, sabo mutar parijah, dua boh ada hitim. Kak? Ya, kak? Sedangkan bahan yang sama di sini cuma dua, tabok kayak ini. Maka jumlah ini 7, ini secara angka. Dan saya ingin nyanyinya juga dikulir. Maka buka yang ini 7. Anak dikulir. Buka. Yang perlu saya tanya ini. Pada dasar ini bagi nyawa. Nyawa sudah semua. Sudut siku merangkap ke segitiga sama kaki benar. Nyo bino 30 derajat. Oh bino apa kena? Agus 35. Bino 35. Apabila segitiganya derajat 30-nya tak perayu lho. Tak perayu derajat ini berarti nyo yang tepat tak dari nyo. Umpama nyo kaji ke tertu. Kaji ke tertu. Nanti saja garis nyo masih dia tenang kira pula. Kaji ke tertu nyo. Betul? Waktu nyo itu tenang. Nyo lebih mula ketika nyo tertu. Nyo pun aku tengok. Tapi dah tanya baik dari sini. Nyo jadi putih. Dia jadi putih ni. Bila perlu? Tak coba perlu ni mana? Kata kiri. Nyo dah perlu ikan ke nyo. Dia ke tertu luar perlu. Nyo ni dia ingin lagi nyo. Bagi nyo. Nyo tinggal. Nyo pula. Tinggal nyo. Lihat tengok dulu. Lebih mah, jumlah belum? Belum lagi. Kemudian segitiga sama segitiga secara umum tetap jumlah ini jumlah lebar sudut tetap 40 derajat. Tak perlu punya ubudinya, tak ubudinya betul 40 derajat. Kalau itu. Nyo ada jawab no tak berubah kiri mengambil itu sebelum itu dia saja berbunyi tak cuma ambil itu ada hak yang kerja sampai sudut siku adalah sabar dengan dua bok sudut kalimat kalau itu tak kubu itu no raya kiri pergi kubu no depan raya ada dua sudut dia ada di mana itu yang mana ada di kau bukti. Nah, ini begitu bukan? Bahwa tiga sudut pada segitiga sama dengan dua sudut siku. Harap penemuan ini. Ya, ini perkaitannya. Kuno untuk pegah. Nyan adalah amrul lazim dengan wasat. Kenapa amrul lazim dengan wasat? Dengan perantaraan adalah sudut siku, tiga sudut siku sama dengan mutafarrijah dan haddah. Sudut siku sama dengan mutafarrijah dan haddah. Mutafarrijah dan haddah sama dengan tiga sudut siku. Nampung dong. Nyong guntur raja, karena guntur raja. Nyong kita kali cepat, nyong sama aja. Kak, tidak sama. Nyong ada yang berarti sama ya? Jadi apa? Sama mana? Jumlahi, nyong. Nyo nama nyo sama dengan nyo nama nyo betul. Buka. Tadi beri nyo bagi nyo tak kok. Nyo nama nyo nyo nama nyo nak nak ada? Membedakan nyo nyo tak kok nyo tak kok beri jumlah apa saja? Ino nak talo mete. Yang sabong tak kok mangkai mombleu. Yang sabong tak kok mangkai lepleu. Dan kau akan lepuh berarti lepuh di jumpuh. Ini mumpuh di mumpuh. Main mumpuh dan main mumpuh di jumpuh di mana itu kan ya. Obek tak kau akan lepuh, tak kau akan wapuh. Ini wapuh di mana mumpuh, boleh jadi. Mumpuh di mana mumpuh, boleh jadi. Ini akan karena bagi dua. Karena gali kicau cepat mumpuh. Maka yang terjadi adalah dua blok mumpuh saja. Dan yang mumpuh lagi mumpuh. Menyo lagi nyo cara kogi. Nyo bangno di gunung-gunung kan waktu lima. Nyo bangno kan yang di gunung-gunung. Nyo di gunung-gunung kan ya. Akhirnya di gunung-gunung. Kita tambah dua berarti nyo ke lima. Nyo kita ke lima ini. Ke lima, bukan ke lima. Mulai di gunung-gunung. Gino yang ke lima nyo tak tamang gunung bangno. Tak bina kari di gunung. Di gunung-gunung kan waktu lima. Nyo tercuk. Tercuk lima. Jadi belanda tercuali lima, belanda berlima, pada jumlah tercuali beruntung sih, nyo, beruntung sih. Ada berlapan takoh, nyo, nang berlumun. Takoh menyo, jiban dan nyo, nyo takoh ada jumlah, apa saya beda hati? MK beda sih. Jumlah berbulan takoh, sabar. Dua klik kalau yang jumlahnya dan dia tanya. Kemudian panduannya takoh. Lihat takoh, kata mana? Macam takoh sebagai beda. Nak takoh depan, nak takoh tiru. Buat nak takoh depan, nak takoh tiru. Dia tak sama sebab tak jumlah ni. Sama dengan dua buah sudut siku, dua buah kalimah dengan satu haddah dan satu mutafarrijah, hasilnya sama. Betul? Karena mutafarrijah dan haddah adalah hasilnya sama, maka sudut siku sama dengan haddah dan mutafarrijah. Bukan sama. Karena siku yang ini sudah jadi bak belah yang bak belah sudut kalimah belah di situ. Cuma gaya kata menyorai kata raya itu nak ubur jadi kata raya tak ada guna raya itu ni. Tempatnya yang ini raya tempat yang sudah terjadi kalimah. Ini kata dua ni ada ini kata dua ada turbo ada. Ya. Buka. Saya dua dari puet boh hada. Dengan dua boh kaimah dulu. Karena hadanya punya kaplah kaimah. Satu kaimah plus dua lagi dua boh hada. Dua boh kaimah plus dua lagi puet boh hada. Puet boh hada dengan dua boh kaimah sama. Kemudian beda buat yang lain bohnya tak buat kumpulan paria. Beda buat hada buat kumpulan paria. Karena ni hanya kau. Nilai kokoh. Nilai kokoh di jumlah kira baik kokoh kokoh ini. Sebenarnya satu mutafar rijahnya dengan kokoh adanya boleh dapat. Dan hanya dapat ubur mutafar rijahnya, penyelain adanya. tapi bunga melayu tu je, tapi melayu kena ubur tu je. Tapi mana ini ada apa? Ia punya yang itu wasita. Yang itu wasita antara tiga buah sudut siku sama dengan dua buah kalimat dengan wasita dua buah kalimat sama dengan hadah dengan berapa dia? Ia wasita. Karena sudut siku no sama dengan hadah dan berapa dia? Dan hadah dengan berapa dia? Inilah sudut yang terjadi pada segitiga. Karena sudut segitiga lebar dulu. Dua buah wadah gabung di tunggal paria yang satu meter. Men raya muda paria ni tergantung pak raya ada ni. Yang jelas adanya naik. Dekat lebar sudut yang pada segitiga jumlah ketiga-tiga sudutnya adalah 180 darjah. Tak buat sama pula ubur derajat ni no, ubur ni no, paraya ni eh. Tak paraya ni no, ubur ni dek. Gimana lah, ni orang paraya, dia dek ubur ni dek. Ni orang kaya mahu ni no. Ni orang paraya ni tentunya. Tak paraya, dia dek ubur tu, kat tuang ni no. Tapi ni orang paraya ubur, tak paraya ni no. Anaknya bulat. Bulat kan? Hei. Ni mana? Ni orang ni, ni orang tak wadah kat tarik ni orang kena orang keluar ni orang betul ni orang berdekat lagi ni orang berunggan ni boleh pegangkan dua kan tu sama garis lurus garis tetap lurus ni garis tetap lurus wadah ni orang keluar kena boleh saja ni orang pakai ni orang boleh jadi bina hukum ni orang menurut tak tarik ni orang menurut tak tarik ni orang nak hukum ni orang tak keluar ke hukum ni orang makanya kita berkesimpulan dalam Handasi dalam ilmu geometer bahwa tiga sudut segitiga dalam bentuk apapun sama dengan dua sudut siku. Yang ini yang boleh berawasi ini yang boleh berawasi ini wajib kan ini yang boleh kan itu kan yang mana itu ini awal awal yang boleh terbuka ini hangi mungkin lebar sudut siku sama dengan bawah lebar sudut segitiga sama dengan bawah sudut siku angke pada itu demi orang wajib lagi kan anjir lagi lagi itulah mana lagi mana lagi mesti lagi nya anjir lagi itu lagi jadi pada masa akan hukum lagi sesulah na waktu na perantara layan lagi maka tujuannya lazim layu bayi. Thank you.